Puji Tuhan, Tuhan yang kasih, haleluya. Haleluya. Jadi, tapi ini kita bertemu kembali di gereja kita. Yang beriman dari atas. Puji Tuhan, apa kabarnya? Sehat, luar biasa, amin. Luar biasa. Haleluya. Saudara kasih, kita percaya ketika kita hadir di tempat ini, ketika teman-teman menaikkan pujian penyembahan, kita percaya dengan iman, amin. Allah hadir, amin. Roh Kudus, Roh Kudus menjaga kita. Permasalahannya, apakah kita peka, apakah hati kita terbuka, itu saja. Kalau Tuhan Yesus, sebenarnya, ya, Dia yang mencari kita dulu, bukan kita yang mencari Tuhan. Dia mencari setiap jiwa, Dia mencari domba-domba yang hilang. Roh Kudus dikurangkan, hati kita dilembutkan, kita membuka hati. Dan kita, oh Tuhan, aku menikmati hadiratmu di tempat ini. Amin. Haleluya, itu suatu, ya, kasih karunia dari Tuhan. Lebih dari apapun penghiburan-penghiburan yang kita dapat di luar, ya, mungkin melalui televisi, musik-musik yang kita dengar, ya, itu hanya sebatas ibaratnya, ibarat air, itu bukan air yang hidup. Amin. Bila kami ini datang, kita mau diisi oleh air yang hidup. Amin. Barang siapa yang haus, amin, akan benar. Pada kali, puas, amin. Puas dengan Tuhan Yesus, puas dengan firman Tuhan. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan buka firman Tuhan dari Matius pasal 12. Matius pasal 12, ayat 43 sampai dengan 45. Matius pasal 12 ayat 43 sampai dengan 45. Injil Matius pasal 12 ayat 43 dengan 45. Puji Tuhan. Sudah ketemu amin? Ya. Sudah ketemu ya. Di LCD-nya tidak ada perikopnya ya. Perikopnya kembalinya roh jahat. Ya, kembalinya roh jahat. Itu berikutnya, judulnya. Saya akan bacakan ayat 43 sampai dengan 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari pendiam. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah ditinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Saudara yang kasih, ada satu pesan yang paling ini saya ingin saya sampaikan. Ya, sebenarnya pesan utama dari bacaan kita pagi ini, yaitu waspadalah, saudara yang kasih. Roh jahat itu mencari rumah yang kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Kalau kita sudah membacanya, ini pesan. Waspadalah, roh jahat itu mencari rumah yang kosong, yang bersih tersapu dan rapi teratur. Waspadalah. Isilah jiwamu dengan Yesus Kristus. Jangan sampai amin. Sebenarnya ini saja pesan dari ayat ini yang paling utama yang harus disampaikan pada jemaat Tuhan yang terkasih tempat ini. Jadi saudara kasih, bacaan dalam Matius 12:43 sampai dengan 45 ini dengan perikop kembalinya roh jahat, ini adalah perkataan Tuhan Yesus dalam bentuk perumpamaan. Walaupun dalam bentuk perumpamaan, cerita ilustrasi, ya cerita ilustrasi itu namanya perumpamaan, namun memiliki makna yang nyata tentang cara kerja roh jahat dalam mengganggu manusia. Roh jahat itu nyata. Roh jahat itu ada. Roh jahat itu berbahaya. Bukan tipis, saudara. Ada, nyata, berbahaya. Jadi konteks perumpamaan yang diceritakan Tuhan Yesus ini, saudara kasih, banyak penafsiran-penafsiran ya tentang ayat ini. Yang paling gampang itu ditafsirkan secara harfiah, saudara. Bahwa kalau seseorang kalau sudah dilepaskan dari satu setan, satu dari roh jahat dari dalam dirinya, itu tidak boleh dibiarkan, harus diisi oleh Tuhan Yesus. Itu penafsiran umumnya ada seperti itu. Harus diisi cepat-cepat. Nanti kalau tidak diisi jiwanya, roh jahat yang tadinya keluar, yang tadinya satu, akan kembali lagi ngajak tujuh roh jahat. Jadi selamat. Keadaannya bisa lebih buruk, kata Yesus. Ya, itu penafsiran secara umum sebenarnya. Kalau kita menafsirkan secara harfiah, tapi mari kita lihat secara konteksnya dulu. Apa maksud perumpamaan ini yang sebenarnya? Konteks aslinya seperti apa, saudara kasih? Saudara kasih, sebenarnya Tuhan Yesus bermaksud memperingatkan orang Farisi dan ahli Taurat atau bangsa Yahudi secara umum. Atau kalau kita lihat konteks sebelumnya dari pasal 12, yaitu Yesus mengusir Belzebul dari seseorang. Belzebul itu penghulu setan. Ya, dalam istilah orang Yahudi namanya Belzebul. Kalau di sini apa, saudaraku? Kepala setan, bahasa bangsa, saudaraku. Siapa? Kalau di tanah Batak siapa, Pak Cuman? Begu ya? Ya? Si Begu. Kalau si Asboli. Diabolos sebenarnya ya, dari bahasa ini. Diabolos, Iblis, dari bahasa Ibrani, saudaraku. Setan. Yaitu Belzebul. Sebelumnya kalau kita lihat Yesus mengusir Belzebul. Paling kalau orang Farisi curiga sama aku aja, kamu mengusir Belzebul dengan kuasa setan. Nah ini, sehingga keluarlah perumpamaan ini, saudara. Mereka menggugat otoritas Yesus. Seolah Yesus juga dari setan. Jadi setan mengusir setan. Dukun mengusir dukun. Dukun sama dukun berperang. Gitu pemahaman mereka. Sehingga Yesus mengatakan perumpamaan ini sebagai latar belakang, saudaraku. Bahwa sebenarnya mereka yang menolak Yesus, orang Yahudi itu menentang ya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka itu membanggakan kesalehan mereka dalam menjalankan hukum Taurat. Mereka tidak butuh Yesus. Mereka sudah cukup puas dengan hukum Taurat dan tradisi nenek moyang agar mereka diberkati dan memperoleh keselamatan dari Allah. Itu saudara. Enggak butuh Tuhan Yesus sebagai Mesias atau tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias. Mereka sudah puas dengan tradisi mereka, adat istiadat, latar belakang mereka umat pilihan Allah dengan Taurat. Mereka tidak tahu bahwa tujuan hukum Taurat yang sebenarnya, sekarang kita tahu, mungkin mereka pada saat itu belum tahu, saudaraku. Apa tujuan hukum Taurat yang tertinggi, yaitu untuk menunjukkan kepada kita standar kesempurnaan Allah. Standar kesempurnaan Allah. Hanya untuk menunjukkan betapa sempurnanya standar Allah. Dan tidak ada yang bisa mencapai. Dari cerita 1 sampai ke 10, siapa yang pernah, tidak pernah melanggar satupun. Standar kesempurnaan Allah ditunjukkan sama Allah. Ini standar sempurna. Tunggu waktu anakku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Yesus Kristus selamat. Yesus Kristus mati demi untuk hukum Taurat agar kita yang percaya kepadanya dengan iman di dalam. Mereka belum sampai kepada pemahaman seperti itu, saudara yang kasih. Jadi saudara pengasih, mereka sudah puas. Mereka sudah puas dengan agama Yahudi, dengan segala peraturan-peraturannya untuk membersihkan kerohanian mereka. Satu roh jahat yang keluar dari manusia ini adalah gambaran perubahan mereka yang cuma di luar, saudaraku. Perubahan yang cuma eksternal, lahiriah, agamawi. Sementara di dalam jiwa mereka itu kosong, saudaraku. Kelihatannya bersih bersatu dan rapi teratur, tapi rohnya juga lihat kosong, saudaraku. Kosong jiwanya. Sepertinya saleh dengan menjalankan berbagai macam peraturan-peraturan agama, tapi rohnya bisa lihat masih kosong, masih kosong. Dan Yesus memperingatkan melalui perumpamaan ini bahwa keadaan mereka akan lebih buruk. Kenapa? Karena satu roh jahat yang sudah keluar itu mungkin karena kesalahan mereka dengan kekuatan sendiri, sehingga satu roh jahat keluar. Kira-kira seperti itu mungkin. Dia akan kembali bersama tujuh roh yang lebih jahat lagi memasuki rumah jiwa mereka. Rumah jiwa bangsa Yahudi secara umum. Tidak heran. Ya. Orang-orang Yahudi ya, yang awalnya menyambut Yesus dengan sukacita karena Yesus melakukan mujizat, melakukan kesembuhan dan tanda-tanda yang heran Yesus lakukan. Memberi makan 5.000 orang dengan 5 potong roti dan 2 ekor ikan. Wah, semuanya mengeluhkan Yesus. Semuanya berbondong-bondong kalau Yesus makan. Pertamanya sukacita dengan pelayanan Yesus. Tapi akhirnya, karena mereka menolak Yesus, masuk ke dalam hati kepada Tuhan dan Juru Selamat. Rojahat itu kembali. Raja, tujuh rojahat yang lebih jahat lagi. Maka, keadaan bangsa ini, orang-orang Yahudi yang menolak Yesus, lebih buruk daripada semula. Daripada mereka belum kenal Yesus. Yesus berkata, demikian juga akan berlaku dan atas angkatan yang jahat ini pada ayat ke-5. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Keadaan yang lebih buruk bermusuhan dengan Allah, yang tadi yang umat tidak Allah, bermusuhan dengan Allah karena menolak anaknya Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka. Keadaan mereka lebih dan generasi yang menolak Yesus Kristus. Kita tahu saat ini bangsa Yahudi ketika mengalami perih-perih sejarah sudah kita tahu. Mereka dibuang ke Babel dan sebelumnya mereka mengalami menjadi bangsa budak. Dan mereka tidak punya tanah negeri sendiri. Di zaman Hitler, jutaan orang Yahudi dibunuh. Puji Tuhan, saat ini mereka punya negara. Tanah Palestina dan walaupun masih konflik terus. Frekuensi. Rumah di sini suraku. Kalau kita baca roh jahat yang masuk ke rumah. Jadi rumah di sini suraku itu adalah kiasan atau analogi dari jiwa manusia. Ya jangan kita berpikir rumah yang lihat ini. Ini rumah kosong, seperti ini Haina, sudah berapa bulan kosong. Oh, nanti roh jahat masuk sini. Bukan. Kita jangan menafsirkan ini secara harfiah. Rumah di sini adalah jiwa manusia yang kosong. Bukan bangunan rumah yang kosong. Nanti jangan belajar. Betapa banyak kita ditipu oleh satu kepercayaan yang umum berlaku. Bahwa setan itu suka masuk rumah kosong. Salah benar. Setan atau roh jahat tidak suka masuk rumah kosong, tapi suka masuk manusia yang kosong. Bukan rumah yang kosong yang dicari, terus manusia yang kosong. Dari mana dasarnya itu? Setan ada di rumah kosong, setan senang di kuburan yang angker. Salah. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang setan cari siapa? Manusia yang kosong, bukan rumah yang kosong. Bapak Rizu pada mimpi? Tidak ada, karena sudah tahu kan? Tidak mau ditipu lagi oleh setan. Kalau aku berpunggung Yesus, tidak ada setan di rumah kosong. Ngapain salah di rumahnya? Itu tuh. Orangnya yang kosong, itu yang bisa dimasuki setan. Jadi yang kita takut itu sama manusia yang kosong nih. Kalau saya, sama orang yang kosong, bukan rumah yang kosong. Saya tidak takut rumah yang kosong. Tipuan itu. Saya tidak takut kuburan yang angker. Tidak ada yang tanya sebenarnya. Tapi dengan orang-orang yang kosong, saya takut. Kalau tidak kerasukan orang jahat, wah, bisa membunuh. Macam-macam. Bisa ya melakukan kekacauan karena dipimpin dipunyai oleh orang jahat. Itu kebenaran. Amin. Ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus Kristus. Iblis atau roh jahat mencari manusia yang kosong. Bukan rumah yang kosong. Hapuskan itu, jilid konsep itu dalam berpikir. Tidak ada lagi kita tempat ini takut masuk rumah kosong. Amin. Tidak ada lagi. Baca-baca mantra masuk rumah kosong. Kita punya hubungan dengan Tuhan Yesus sudah cukup. Ada Roh Kudus dalam diri kita. Amin. Roh yang ada dalam diri kita lebih baca ayat 43, Saudaraku. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Apabila roh jahat keluar dari manusia, perhatikan seru. Ngapain setelah roh jahat keluar dari manusia? Ia mengembara. Oke. Jalan keluar keliling. Mengembara. Seperti orang tidak ada tujuan. Bingung. Mengembara. Kemana Saudaraku? Ke tempat-tempat yang tandus. Ngapain? Mencari tempat perhentian. Tempat perhentian bukan berarti setan itu roh jahat tidur. Istirahat. Bukan Saudaraku. Artinya tempat yang cocok dengan dia. Dia bisa bentar. Tetapi roh jahat itu mendapatkan atau tidak Saudaraku? Tidak mendapatnya. Benar. Kalau kita mau menafsirkan tempat yang tandus dalam bahasa Inggris itu waterless land, tanah yang tanpa air. Kalau kita mau menafsirkan secara harfiah, berarti setan itu roh jahat itu tidak tenang bukan di tempat-tempat yang sepi ya kan? Yang tidak ada kehidupan ya. Yang cuma batu, karang, pasir, macam-macam. Kalau kita memahami ini dari sini kan? Tidak ada tempat untuk dia yang cocok. Ya kan? Seperti rumah kosong, kuburan yang angker. Sama, tempat yang bagus. Tidak ada di rumah. Kering gersang. Bukan itu tempatnya rupanya. Benar bukan? Kita tertipu bukan? Selama ini. Ketipu gak? Ketipu, saya juga ketipu seru. Baik di TV, buku-buku yang kita baca punya image, setan itu suka yang tempat-tempat sepi seru. Padahal Yesus sendiri mengatakan dia mengembara ke tempat yang tandus. Oke? Tapi tidak dapat tempat untuk nongkrong. Gak dapat seru. Akhirnya apa seru? Bingung kan? Nah itu, nanti kita baca lagi jatuh. Siapakah roh jahat ini Saudaraku? Roh jahat ini unclean spirit, roh yang tidak bersih, roh yang kotor, roh najis. Roh jahat ini adalah salah satu dari ribuan, atau kata orang jutaan malaikat Saudaraku, yang berontak kepada Allah dengan menjadi pembantunya iblis, atau setan, atau Beelzebul. Pemimpin tertinggi dari roh-roh jahat. Malaikat yang tertinggi dulu berontak kepada Allah, ya, jatuh dalam dosa, diusir Tuhan, dia cari pengikut seperempat atau berapa. Nah, inilah roh jahat, salah satu roh jahat. Jadi tingkatannya gini Saudaraku. Iblis itu kepalanya, oke? Okay? Ibesar, iblis atau setan. Diabolos, setan. Punya dua, oke? Okay? Kalau dalam bahasa kita ini diamond, atau demon, sorry. Kalau dalam bahasa kita ini kita sebut roh-roh. Gitu. Ibaratnya roh jahat itu bantunya itu yang berada. Dia kerja kemana-mana. Tapi kepalanya iblis. Bahasa King James dibilang Lucifer. Lucifer bukan bahasa Alkitab, itu bahasa terjemahan saja. Lucifer. Jadi suruh ingati. Roh jahat itu tidak nampak wujudnya, perhatikan. Tidak bermateri. Seperti kita punya materi tubuh. Oke? Roh jahat itu tidak berpadat. Dia lebih pintar daripada manusia. Jangan main-main dengan roh jahat. Jangan merasa lebih pintar dari roh jahat. Hati-hati, ditipu, saudara. Dipertanyakan. Dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lebih pintar dari roh jahat. Hikmat Yesus lebih jago. Iblis tidak maha kuasa, walaupun ada kuasa, tapi tidak maha kuasa. Dia terbatas oleh ruang dan waktu. Iblis atau setan tidak maha hadir, saudara. Kalau Allah maha hadir, ya, dia terbatas di satu tempat, saudara. Ya, nanti mungkin tidak tahu siapa bisa nyampe tentang okultisme. Ada seminar okultisme, benar, saudara. Seminar tentang kuasa-kuasa kegelapan. Banyak hal yang kita tidak tahu, kita ditipu, saudara. Tidak ngerti. Okultisme menurut firman Tuhan, saudara. Itu saudara yang pasti. Roh jahat itu, saudara, harus memiliki tempat untuk berdiam. Bukan di tempat secara fisik bangunan, rumah kosong misalnya, atau di kuburan yang angker. Roh jahat itu tercatat mencari tubuh manusia, saudara. Kalau tubuh manusia dia tidak bisa masuk, dia mampu bisa masuk ke tubuh binatang. Yesus pernah mengusir roh-roh jahat masuk ke dalam. Kenapa tidak langsung disuruh ke pinggir gunung, pinggir jurang? Kenapa? Roh jahat yang minta, saudara. Jangan lemparkan kami ke jurang itu. Dia minta sama Yesus, masuk lima kali ke babi-babi itu. Ya kan? Itu. Jadi roh jahat masuk ke tubuh manusia atau tubuh binatang yang punya jiwa. Bukan bangunan fisik. Sekali lagi, kita ditipu selama ini. Ya kan? Jadi sudah mengikati, roh jahat itu harus memiliki tempat untuk berdiam, oke? Bukan di tempat secara fisik atau bangunan, tapi di tubuh manusia, bisa juga di tubuh binatang. Hati-hati, saudaraku. Masalahnya kita orang Kristen mengenai masalah tubuh, ya tubuh kita itu memang Tuhan katakan itu adalah seperti rumah, ya, tempat sesuatu berdiam. Tapi kalau kita tubuh manusia, tubuh kita orang Kristen adalah tempat bait Roh. Jadi ada dua kemungkinan, tubuh kita ini bait Roh Kudus atau bait Roh Begu. Nah itu, ada dua kemungkinan. Tubuh kita manusia ini tempat bait Roh Kudus atau bait Roh Begu. Kan? Itu saja. Memang ada roh manusianya, tapi yang menguasainya dua. Ada dua kemungkinan, roh Allah, Roh Kudus atau roh Inggris lah, gitu ya. Sehingga dikatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Jangan kita bingung, tubuhku ini yang diam siapa? Orang Kristen, tubuhnya yang diam siapa? Roh Kudus. Itulah orang Kristen. Kalau bukan orang Kristen, urusan mereka. Tapi pahamilah pagi ini, kita sebagai orang Kristen yang telah ditebus oleh darah Yesus, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus yang memiliki tubuh kita. Amin. Roh Kudus, bukan roh setan. Turun kasih, kalau kita lihat berikutnya, saudaraku, bahwa Yesus, ini penting, tidak pernah mengusir roh jahat itu dari sebuah bangunan. Kalau kita baca kitab Injil, Yesus tidak pernah mengusir setan, roh jahat, dari rumah kosong, dari kuburan angker, dari rumah yang pernah orang bunuh diri. Siapa sudah baca kitab Injil sampai sekarang? Pernah nggak Yesus? Seperti yang kita lihat saat ini, kan banyak kan orang-orang, tuh usir setan, wah masuk gitu ya, rancu. Dibuat gelap-gelap di angker kan? Ini rumah bekas orang dulu patah hati, putus cinta, minum racun, ayo ada hantunya. Akhirnya diusir oleh dukun atau orang tuan kayak gitu lah ya. Ketipu kita dulu. Ditipu sebenarnya oleh orang. Gak ada tuh. Yang kita waspadai orang. Gitu kan? Bukan bangunan fisik, buka rumah orang bunuh diri lah, harganya jatuh kalau kita beli rumah yang bekas orang bunuh diri, bekas ada pembunuhan, jatuh langsung. Tapi kalau orang Kristen yang benar sejati, orang Kristen yang sejati tahu benar, cari rumah itu, cari, murah kan? Murah. Jatuh harganya kalau orang masih konsep berhalanya masih kuat, enggak berani berapa. Enggak berani tinggal situ. Enggak ngerti kebenaran. Kawan, enggak berani. Takut siang. Takut kena kutuk. Itu aja enggak bisa tidur nanti. Ah, itu siang. Jatuh harganya. Kawan, cari orang Kristen tempat ini. Cari rumah yang katanya ada hantu. Ada orang bekas mencari, murah terus. Gratis pun boleh katanya. Iya, ada yang gratis. Kenapa gratis? Ada orang mati di situ bunuh diri. Ya kan? Nah, ketipu lagi jadinya kan? Nah, ketipu lagi kita. Siapa takut? Gratis? Gak ada rumah? Gak ada aja. Ya? Apa? Dulu dia berdoa menjadi menyembah Tuhan. Amin. Tidak ada itu. Orangnya sudah penuh dengan Tuhan Yesus, sudah penuh dengan Roh Kudus. Tidak ada itu. Amin. Yang bawa setan, roh jahat sebenarnya orangnya sendiri. Kalau sudah takut, tersugesti, roh jahatnya ikut. Dia melihat sesuatu bukan sebenarnya bukan dari rumah, dari dalam dirinya sebenarnya. Karena sudah membuka celah. Jadi setan roda, katanya ada setan roda, bukan di rumah itu tinggal di bawah. Dia bawa, karena sudah ketakutan lebih dulu, sudah tersugesti dengan cerita-cerita, dengan tayul-tayul, dengan film-film horor, sudah masuk ke sini, iblis masuk, roda masuk. Akhirnya dia hidup penuh ketakutan, tidak berani ke belakang. Tidak berani lewat kuburan angker, tidak berani tinggal di rumah yang pernah ada orang bunuh diri karena sudah tersugesti. Hati-hati ya, men. Orang Kristen. Lewat itu. Udah lewat. Kalau kita pemahaman itu, aduh sayang. Lewat itu, dan kita sudah lulus gitu-gitu, amin. Jangan lagi kita bilang, oh ada setan di sini, ada setan di sini, oh ada setan saya. Aduh, segeramu. Buat Tuhan saja, amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam diriku ada Tuhan Yesus. Roh Kudus lebih besar. Gak ada itu semua, amin. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan di rumah kita. Haleluya. Gak usah takut, segeramu. Gak usah takut, segeramu. Jadi suruh dikasih. Boleh waspada, tapi jangan takut. Boleh berjaga-jaga, tapi jangan takut dengan setan, iblis, roh-roh jahat. Buktikan kamu orang Kristen, itu saja. Buktikan kamu Kristen yang sejati, yang sudah ditebus oleh darah Yesus, sudah diangkat menjadi anak-anak Allah, sudah diberikan otoritas yang lebih hebat daripada roh-roh jahat. Yang sebenarnya juga makhluk-makhluk ciptaan, sama seperti kita, cuma hakikatnya beda. Mereka itu makhluk ciptaan, tidak berkuasa, tidak berdaulat. Amin. Kenapa kita takut? Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi Tuhan kasih, Yesus tidak pernah mengusir roh jahat, iblis atau roh-roh dan teman-temannya dari bangunan atau rumah yang kosong. Itu pahami, amin. Tapi dalam pelayanan Yesus selalu mengusir roh jahat dari dalam manusia. Ya kan? Banyak contohnya, saudaraku. Banyak. Ya, banyak. Matius 12, konteks sebelumnya. Yesus mengusir Belzebul dari orang yang kerasukan Belzebul, bisu dan tuli. Belzebul diusir, sembuh kan? Yesus juga pernah mengusir 7 roh jahat dari Maria Magdalena. 7 roh jahat dari Maria Magdalena, kalau saudara baca Injil. Yesus juga pernah mengusir legion. Legion ini tentara. Roh jahat banyak, oh banyak dibuang, masuk ke dalam diri orang, orang dari Gerasa. Yesus mengusir, legion itu keluar, panas dia nggak kuat atau gimana, minta ke, kirim ke babi, babi. Itu baru 3. Kalau kita baca Injil, baca terus, cari tahu. Yesus pernah nggak mengusir setan roh jahat dari rumah kosong? Cari tahu, di rumah. Pernah nggak? Tapi justru Yesus mengusir dari Amin. Saudara Gigi. Semakin banyak orang di satu tempat, justru semakin iblis itu senang. Semakin tepi orang, dia senang. karena tidak ada tempat yang tidak dimasuki. Amin. Justru semakin ramai orang, banyak orang, kemungkinan banyak roh jahat. Amin. Karena itulah tempat mereka kan, tubuh yang memiliki jiwa, itu yang mereka cari. Lebih banyak mana roh jahat, di gereja atau di diskotik, saudaraku? Lebih banyak mana roh jahat, di SG atau di sini? SG apa tuh, saudaraku? Apa SG itu? Kalau suka baca koran pasti tahu, saudaraku. Saya baca koran, bukan pernah ke sana. Saya baca koran. Lebih banyak mana roh jahat di SG dengan di gereja? Jawab sendiri, saudaraku. Lebih banyak mana? Artinya tidak kemungkinan di gereja ada roh jahat. Tidak kemungkinan di gereja ada setan. Siapa yang bawa orang-orangnya, saudaraku? Bukan di sini ada setan duluan, bukan, saudaraku. Karena di mana rumahnya pergi, setan tuh ikut. Kan rumahnya tempat tinggal, dia ikut, saudaraku. Ya kan? Ikut kan? Jadi jangan sampai kosong di tempat ini, amin. Penuhilah jiwamu yang kosong dengan Yesus Kristus. Aman, saudaraku. Gak takut lagi. Gak tersugesti lagi. Gak mimpi-mimpi buruk lagi, saudaraku. Saudara yang kasih, bagaimana sikap kita terhadap roh-roh jahat, saudaraku? Yaitu, sadarlah dan berjaga-jagalah. Bukan takut, saudaraku. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Was-was, waspada. Kita membedakan. Bisa membedakan, oh ini manifestasi setan. Ini manifestasi roh jahat. Itu sadar dan berjaga-jagalah. Ini godaan dari setan. Biar hancur. Itu. Bukan kita takut. Sadar dan berjaga-jagalah. Tetap nyala. Oh ini godaan setan. Oh ini dari roh jahat. Stop. Begitu. Sadarlah dan berjaga-jaga. Jangan kita takut dan kompromi. Itu sikap orang Kristen terhadap setan dan roh jahat. Bukan mengabaikan atau menganggap tidak ada, salah. Jangan kita ke ekstrim. Saking takutnya over. Ya udah kayak orang apa saking takutnya. Jangan juga kita ekstrim kanan. Selalu terlalu menggampangkan. Gak ada setan, gak ada roh jahat. Nah itu jangan seperti itu. Ya, jangan ekstrem kiri, ekstrem kanan. Tapi yang tepat, sadarlah dan berjaga-jagalah. Itu respon orang Kristen. Sikap kita mengenai kuasa kegelapan. Jangan anggap remeh, tapi juga jangan berlebihan. Ketakutannya apa gitu ya? Kayak tidak orang beriman, saudaraku. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis, ya, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9. Sekali lagi, firman Tuhan mengatakan satu kebenaran. Iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari apa? Siapa? Orang. Amin. Mencari siapa? Orang, bukan mencari apa. Tapi mencari siapa? Mencari orang yang dapat ditelan, bukan mencari tempat yang angker. Sekali lagi kita kasih tahu, amin? Firman Tuhan katakan, bukan iblis keliling cari tempat yang kosong, tempat yang sepi, tempat bukan orang bunuh diri. Kita. Firman Tuhan katakan, iblis mencari orang yang dapat ditelannya. Makanya firman Tuhan katakan oleh Petrus, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Iblis mencari orang yang kosong, bukan mencari rumah kosong. Ketahuilah saudara-saudara, orang Kristen yang benar-benar Kristen yang sejati, yang lahir baru dan dipenuhi Roh Kudus, tidak bisa. Ini, baik-baik. Tidak bisa kerasukan setan dan roh jahat sampai tidak sadar atau dalam istilah kita kesurupan. Gak bisa. Kalau memang dia Kristen sejati. Kalau memang dia lahir baru. Benar Tuhan Yesus ada dalam hatinya. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Penguasa hidupnya. Ada Roh Kudus memenuhi. Gak bisa kesurupan itu orang. Kuat dimanapun setannya. Gak bisa kesurupan. Tidak bisa kita nonton di TV kan, ada orang kesurupan. Biasa di sekolah kan, di asrama, di mana, kesurupan ramai-ramai kan. Oh. Akhirnya didatangi orang pintar, saudaraku. Kasih sajen. Ini setan, musuh setan, saudaraku. Kasih sajen, saudaraku. Paranormal. Ya, roh jahat kan ada tingkatan, saudaraku. Roh jahatnya nggak diusir, masih ada. Cuman yang lebih jago aja masuk, ganti tuker. Itu tipuan iblis, tipuan setan, saudaraku. Ya. Kita orang Kristen yang sejati, nggak bisa kerasukan. Jangan takut, loh. Tidak bisa kerasukan sampai nggak sadar. Sampai gitu, gitu. Itu kerasukannya menggelepar di lantai. Gitu. Kalau dia Kristen sejati, loh. Saya tidak memutlak bisa aja, ya, dia Kristen, oke? Mungkin puluhan tahun, tapi jiwanya masih kok kosong bisa, loh. Duduk di gereja bisa, karena kosong. Cuma beragama. Tapi tidak memiliki hubungan secara pribadi belum di dalam hatinya. Walaupun sudah beragama puluhan tahun. Itu Tuhan yang kasih, orang kita yang sejati tidak mungkin kerasukan setan. Tidak mungkin lah. Ya, kerasukan sampai proses, dalam bahasa Islam namanya proses. Dimiliki oleh iblis sepenuhnya, secara total. Tidak bisa. Firman Tuhan katakan seperti itu, saudaraku. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 18 saya bacakan, saudaraku. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, oke? Artinya tidak terus menerus berbuat dosa. Dia pasti bertobat kalau lahir baru. Tetapi dia yang lahir dari Allah, yaitu Yesus Kristus sendiri, melindunginya, melindungi kita. Dan janji firman Tuhan, si jahat tidak dapat menjamahnya. Menjamahnya itu merasuki jaminan firman Tuhan. Orang yang lahir dari Allah, kita lahir baru, nggak bisa dijamah oleh setan. Yakin itu, amin? Yakin itu. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 18. Roh Kudus yang ada di dalam kita, orang kita itu lebih besar dari roh-roh apapun di dunia ini, saudaraku. Ya kan? Lebih besar daripada roh-roh apapun yang di dunia ini. Roh apa sebutin saja, saudaraku? Sebutin saja di sini, saya tidak tahu roh apa yang dikatakan punya apa gitulah, berkuasa bisa gini gitu. Roh yang dalam diri kita lebih besar. Setan roh jahat tidak maha kuasa, bisa nipu sepertinya mereka, tapi tidak maha kuasa. Mereka itu makhluk ciptaan sama seperti kita, sama, cuman beda hakikat. Kita punya materi tubuh, mereka enggak punya. Mereka makhluk spiritual, mereka makhluk roh. Mereka lebih pintar, lebih cerdik dengan tipu daya. Makanya dekat Tuhan, baca firman, renungkan terus. Itu bisa menangkal, saudaraku. Godaan setan roh jahat. Dia licik, saudaraku. Kalau kita enggak punya pedang roh, habis, saudaraku. Jadi saudara kasih, kita perlu pahami, ya. Walaupun kita orang Kristen yang sejati tidak bisa dirasuki secara total, tapi hati-hati. Makanya dikatakan berjaga-jaga dan waspadalah. Masih ada bahayanya. Bahayanya itu roh-roh jahat itu bisa mempengaruhi pikiran, dengan godaan-godaan, ya, untuk berbuat dosa. Mempengaruhi pikiran sehingga kita tidak mau bertobat dari sebuah dosa yang kita senangi. Nah, itu. Kita sudah lahir baru, oke. Tapi kita lengah. Memang kita tidak dikuasai sepenuhnya sampai kesurupan. Kita masih bisa memuji. Kita masih bisa datang ke gereja. Tapi kita masih kosong dengan satu dosa ini. Itu bahaya. Tidak bisa kerasukan, tapi bisa digoda. Kita bisa mengalah dengan godaan setan. Jadi surah kasih, bertobatlah setiap hari. Setiap hari bertobat. Berjaga-jaga dan berwaspadalah. Bertobatlah setiap hari dengan kuasa Roh Kudus. Tunduklah kepada Allah, amin. Terus, lawanlah iblis, ia akan kabur daripadamu. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, ia akan lari. Daripada itu, rumus ini pencaksilat rohani. Tunduklah kepada Allah, amin. Lawanlah iblis, bisa kan? Itu rumus jurus. Ya? Calon wali terus tunduk, calon bapak terus, ada setan terus, dia lawan kan? Kabur. Itu bahasa sekolah minggu sudah bu. Bahasa sekolah minggu gitu ceritanya, cara menginspirasikannya kan? Nah, kita masih bisa digoda, jangan bangga dulu. Masih bisa digoda, tapi jangan sedikit-sedikit. Setan yang nyuruh, setan tuh yang nyuruh. Ya, jangan sedikit-sedikit setan. Bisa juga memang sifat dosa kita yang masih melekat. Sifat dosa ini memang kecenderungannya memilih yang tidak baik. Masih ada sifat dosa. Makanya kita berjuang, amin. Kita bergumul dalam peperangan rohani setiap hari. Kita bergumul dan berjuang. Jadi saudara menjadi aplikasinya bagi kita. Jangan kita orang Kristen yang atau kalau kita mau menjadi orang Kristen yang sejati, saudara, jangan ada lagi kita takut membawa makanan kalau malam-malam. Hei guys, bawa itu, jangan ada. Bertobat, amin. Bawa buah ini, bawa buah itu, jangan malam-malam. Nanti siang. Amin. Siapapun kita, siapapun, saya tidak satu dua, semua secara umum, ya. Mungkin teman-teman dulu yang mati dari lama baru masukin dan belum ngerti. Saya sampaikan. Ya, jangan takut bahwa ini buah malam nanti dikejar setan. Nanti sial. Apapun saudaraku, terserah. Beli jarum. Jangan malam-malam katanya. Banyak saudaraku. Sedih enggak saudaraku? Kita orang Kristen masih yang kayak gitu saudaraku. Masih tersugesti. Sedih enggak saudaraku? Padahal dikatakan kita lebih dari menang untuk hal yang sepele itu kita mati kalah. Sedih bro. Sedih kita. Bagaimana kita memberitakan Injil dengan penuh kuasa ketika kita diperhadapkan dengan itu kita kalah. Ya kan? Kita kalah kalau masih seperti itu saudaraku. Banyak saudaraku. Jangan kita menjadi orang Kristen yang matang jimat di tubuhnya. Jangan, biar tokonya laku. Pasang jimat, apalagi saudaraku. Biar dilirik oleh cowok pakai pelet. Biar kerja enggak diganggu roh jahat, taruh jimat di dompet. Dan lain sebagainya. Kalau orang dunia saya tidak ngomel saudaraku, tapi orang Kristen sebagai saudara seiman, apalagi saya ngajar. Ini sakit saudaraku kalau melihat seperti itu. Kalau orang dunia oke. Ya, memang seperti itu pemandangan. Tapi kita orang Kristen, saudara. Kita harus memahami kebenaran, saudara. Harus ada yang ngomong, saudara. Harus ada yang beritakan kebenaran. Jangan kita biarkan saudara kita tertipu. Keadaannya bisa lebih buruk, saudara. Tuhan Yesus katakan, bisa lebih buruk. Bisa lebih buruk. Jangan juga kita pasang jimat di rumah, saudara. Kristen, tapi pasang jimat. Taruh ini, taruh itu. Bangga dengan warna merah, saudaraku. Kalau ada warna merah, kayaknya aman rumah saya. Berbagai macam, gitu, saudaraku. Jangan, saudaraku. Rasa aman kita bukan dari sesuatu tempat atau suatu benda, amen. Tapi karena Yesus Kristus. Jangan kita merasa aman kalau baju merah. Kalau baju hitam, nanti diserang setan. Nah, itu dasarnya itu. Ya. Karena dalam kepercayaan lama warna itu memang dianggap punya kuasa, saudaraku. Dalam pemahaman yang lama, tradisi dari situ warna itu dianggap ada untung rugi. Warna baik, warna jahat, ada, saudaraku. Dan lain sebagainya, saya tidak panjang, saya awam, tapi kira-kira seperti itulah. Saya harap saudara tahu, amin. Jangan ada jimat di rumah kita, jangan. Apapun bentuknya, kalau saudara pemilik rumah sudah dalam Yesus, amin. Berdoa kepada Yesus, penuh dengan Roh Kudus, rumah itu aman. Anak cucu kita aman. Tidak perlu tambah yang lain lagi. Enggak perlu. Kalau kita nambah, malah keadaannya bisa lebih buruk pada Tuhan Yesus. Tadinya satu roh jahat keluar, tapi sekarang masih kosong. Justru tujuh lagi datang. Lebih buruk, ngeri. Enggak bisa ditolong lagi. Di dalam kegelapan kita tidak tahu, yang tahu hanya Tuhan. hati kita kepada Tuhan itu satu tidak. Saya tidak mengakui. Yang tahu hanya Tuhan. Jadi suruh dikasih. Jangan juga kita menjadi orang Kristen ya. Takut sial. Ya. Jangan kita takut sial karena kita percaya tahyul dari pendahulu kita. Ya. Keberuntungan kita ada di dalam Tuhan Yesus. Kita sial bukan karena tidak pakai syarat ini. Kita sial karena kita bukan karena kita melakukan satu pada jam ini, hari ke-10, hari ke-11, hari ke-40 baru hari baik. Salah saudaraku, gak ada. Itu tipuan iblis. Setiap hari itu baik di dalam Tuhan, amin. Setiap hari itu baik di dalam Tuhan. Setiap hari itu baik di dalam Tuhan. Kalau kita lihat hari ke 10, hari ke 12, kita sudah berdosa kepada Tuhan. Karena dia yang menciptakan hari-hari. Siapa bilang ada bulan keluar jahat? Semuanya baik saudaraku. Mau menikah tanggal 12, 14, 17, bulan ini. Nikah. Kalau memang kebutuhannya seperti itu, jangan kita undur. Kita tarik dulu. Bulan baik, hari baik, tanggal baik. Kita tanya, kamu Kristen? Kristen? Ya. Sedih. Sedih, saudaraku. Kalau bukan Kristen nggak apa-apa, saudaraku. Kita keluarga, men. Nggak usah ngurus kalau orang lain. Tapi Kristen, kita sedih. Masih ada seperti itu, saudaraku. Kita merdeka di dalam Tuhan, saudaraku. Setiap hari baik. Tunjukkan kita merdeka. Tunjukkan engkau sudah ditebus oleh darah Yesus. Engkau milik Yesus, bukan milik iblis sepenuhnya. Tunjukkan saudaraku. Jangan kita takut sia karena tayul-tayul. Takutlah akan Allah, amin. Takutlah akan Allah. Kalau kita melawan dia karena kita berdosa, kita kompromi. Itu lebih parah. Karena roh jahat, setan-setan itu cuma ciptaan sama, enggak berdaulat. Tidak berkuasa. Kita setiap hari digoda, diganggu. Itu memang hobinya dia. Jadi suruh yang kasih, mari saudaraku. Pahami ini saudaraku. Pahami cara kerja roh jahat agar kita bisa punya hikmat dan kebijaksanaan. Yang kedua saudaraku, mari kita lihat ayat 44 saudaraku. Ayat 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Maka pergilah ia, ia itu roh jahat. Oke? Kembali ke rumahnya, dalam bahasa aslinya rumahku katanya. Aku mau kembali ke rumahku. Berarti tubuh manusia itu kalau sudah dirasuki iblis itu punya pemilik. Rumahku kata iblis, rumah saya, rumahku. Dia kembali ke rumahku. Dia merasa punya otoritas di situ. Rumahmu. Oke, dia lihat. Dia cek. Gimana keadaan rumah itu? Gimana, saudaraku? Pertama apa? Kosong. Ah, kosong. Mantap. Terus? Bersih tersapu. Mantap. Cuman luarnya. Kesalehan cuman di luar. Ini bersih tersapu. Kelihatannya alim, kelihatannya beragama. Rapi teratur sama, cuma dekorasinya doang teratur rapi. Dalamnya, aku keliling dulu cari tidur, cari si Amer, cari siapa lagi? Ali, cari siapa? Unyil, Mike Tyson, 5, cari siapa lagi? Begu, 6, hah? Boleh, 7, 7 cukup. Ayo lari, serang aku. Ya kan, yang tadinya rapi itu apa? Sudah, kalau sudah lapar, sudah bos. Yesus sendiri katakan lebih buruk keadaannya daripada dia tidak kenal aku. Lebih buruk, lebih baik dia tidak kenal aku daripada kenal tapi tengah-tengah. Gitu. Ada si Bego, ada si Unir, ada si entah siapa-siapa di situ masuk. Nongkrong di rumahnya itu, minum kopi, ya santai-santai, 8 di rumahnya, wah senang, diskotik, narkoba, sabu-sabu, wah pesta pora di dalam rumahnya, ya kan? Kosong saudaraku, bersih tersapu dan rapi teratur, itu tidak jaminan, bersih tersapu, rapi teratur tidak jaminan. apakah dia kosong? Itu yang penting. Apakah dia sudah terisi? Amin. Itu kunci ayat ini. Jangan sampai kita kosong, itu saja. Jadi Kristen sudah puluhan tahun, jangan sampai kosong. Cuma beragama, cuma saleh di luar, dekorasi doang. Tapi ininya kosong, enggak ada Tuhan Yesus, enggak ada Roh Kudus. Bahaya. Diajak siapa? Si Begu datang. Siapa? Si Unyil. Si Ome, segala macam, delapan datang ramai-ramai. Ya, nongkrong di situ. Sabu-sabu di rumah jiwanya. Habis sudah. Mental semuanya. Firman Tuhan mental. Udah, berontak aja jalannya. Seperti orang Yahudi kan. Tadinya senang dengan Yesus. Buat mujizat, segala macam. Tapi ketika Yesus mengatakan kebenaran, dia tolak. Malah orang Yahudi membunuh Yesus. Karena keratukan delapan roh jahat. Yang tadinya satu. Lebih parah. Lebih buruk. Jadi surat yang kasih, kalau kita lihat di sini, kita hati-hati, amin. Roh jahat bisa kembali lagi ke dalam diri seseorang yang dulu pernah ia tinggali. Kalau ia kosong, itu cara harfiahnya, saudaraku. Tapi konteksnya kan kita sudah tahu kan tentang orang Yahudi. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam ayat 44b, Tuhan Yesus berkata, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, empty, saudaraku, bersih tersapu dan rapi teratur. Ini adalah gambaran orang. Nah, perhatikan terus. Gambaran orang yang berubah cuma di luar. Apakah itu melalui agama, hukum Taurat, konteks orang Yahudi, ada di cadat nenek moyang, aturan-aturan moral, bersih-bersih diri dengan kekuatan sendiri, tapi tetap kosong jiwanya. Karena tanpa melibatkan kuasa Roh Kudus dan tanpa Yesus Kristus sebagai penguasa hidupnya. Sia-sia perubahan kalau tanpa Yesus. Sebagus apapun perubahan itu, semoral apapun perubahan itu tanpa Yesus, sia-sia. Ini poin yang penting. Sia-sia, tetap kosong. Amin. Tetap kosong. Hanya Yesus berkata. Hanya Yesus saja yang bisa menjaga jiwa kita. Hanya oleh Yesus Kristuslah manusia bisa berubah secara kodrat. Menjadi manusia yang baru. Ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Saudara boleh berubah. Ikut tes ini. Ikut seminar ini. Ikut segala macam teknik-teknik motivasi. Untuk mengembangkan diri. Tanpa Yesus. Tetap kosong. Hanya Yesus yang bisa memberikan satu perubahan yang sejati. Karena semua manusia telah berbuat dosa. Kita tidak bisa membereskan dosa dengan kekuatan kita. Dengan seminar-seminar. Dengan motivasi. Seminar-seminar motivasi. Gak bisa. Saudaraku. Motivator jago apapun gak bisa. Yang mengubah hati manusia. Hanya Yesus yang bisa membereskan dengan dosa. Karena sifat dosa inilah yang buat orang lebih jahat. Lebih jahat. Dalam seminar motivasi motivasi. Gak bisa membereskan dosa. Cuma dipermak. Cuma dihiasi, cuma didekorasi. Bagaimana senyum sedikit kalau bos, jujur sedikit kalau kerja, itu cuma semua kan? Ininya masih kosong, nggak permanen, tidak kekal saudaraku. Jadi sudah dikasih, ini penting bagi kita yang perubahan hanya di luar saja, jangan kita sampai seperti itu, cuma beragama, tidak punya hubungan dengan Yesus Kristus. Itu adalah pertobatan yang lahiriah. Kita tamakan itu cuma kosmetik. Kosmetik agama. Polesan saja. Cuma polesan. Mungkin polesannya emosi yang dangkal. Dengan kekuatan sendiri. Tidak melalui kelahiran baru. Oleh karya Roh Kudus. Dalam Yesus Kristus. Perubahan seperti itu. Sama dengan rumah yang ditinggalkan satu roh jahat. Oke. Bisa saja baik secara lahiriah, namun tetap kosong. Resikonya, konsekuensinya akan dimasuki kembali oleh roh jahat dan teman-temannya yang lebih jahat. Hanya Yesus Kristus yang bisa dan telah mengalahkan kuasa iblis dan roh-roh jahat saudaraku. Hanya Yesus Kristus. Yesus berkata ketika dia mengusir Beelzebul. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. kerajaan Allah sudah datang kepadamu kalau Yesus mengusir setan. Amin. Kerajaan Allah ada di dalam diri kita kalau ada Yesus. Dan jaminan Yesus katakan, aku sudah mengusir setan dengan kuasa Roh Allah. Artinya kerajaan Allah sudah berkuasa di dalam hidupmu. Jangan kita takut lagi. Jangan kita menyerah, sugesti atau cemas dengan intimidasi roh jahat. Apakah kita bisa mengalahkan iblis dengan agama-agama, saudara? Tidak bisa, saudara. Dengan perdukunan, dengan paranormal, dengan mantra-mantra orang kuat, atau dengan kesalehan kita secara lahiriah, biar kita saleh, kelihatan saleh. Tidak bisa. Selama belum ada Yesus di dalam hidup kita, kita masih kosong. Sehebat apapun dukun itu mengusir setan, bukan mengusir, cuman masukin yang lain. Cuman ya tukar atau tambah lagi. Orang itu justru lebih parah sebenarnya keadaannya. Ya. Dukun mengusir setan. Halo katanya. Oh, kenal lo, kenalan. Oh, kenal lo. Kamu yang di sini ya? Iya. Keluar sebentar lo biar dia percaya. Oh, keluar. Dimasukin lagi yang lebih jago. Itu alam perdukunan seperti itu. Jangan kita tertipu. Jadi orang kita jangan kedukun. Sama saja kita buka celah, saudara. Kalau orang sudah orang Kristen masih kedukun, artinya saya percaya itu belum penuh Roh Kudus lah ya. Pasti belum penuh Roh Kudus. Pasti. Tak mungkin ya kalau penuh Roh Kudus datang ke dukun, minta nasihat, minta jimat, minta pelet, minta ramalan, minta kebutuhan. Tak mungkin. Pasti dia cuma Kristen KTP. Jadi suruh yang kasih, kita lihat ayat 45 yang terakhir. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Angkatan yang jahat ini maksudnya bangsa Yahudi secara umum yang menolak Yesus, yang bangga dengan hukum Tauratnya, saudaraku. Suruh yang kasih. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan yang semula. Demikian juga berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jangan sampai itu berlaku atas kita. Amin. Jangan sampai. Karena ayat ini menggambarkan bahwa orang yang berusaha berubah, berusaha mencari selamat dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak mau taat dan percaya dan melibatkan Yesus Kristus sebagai Tuhan, justru lebih buruk akibatnya kelak, saudaraku. Amin. Mari, saudaraku. Sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Jangan setengah-setengah. Tidak ada sebenarnya orang Kristen setengah. Dalam definisi Alkitab, tidak ada Kristen setengah-setengah. Tidak ada. Yang ada, dia bukan orang Kristen sebenarnya. Tidak ada orang Kristen setengah. Tidak ada. Yang ada, Kristen atau bukan Kristen. Kalau dia masih gaya hidupnya sembarangan, ya, kalau menurut definisi Alkitab dia bukan Kristen, walaupun agamanya Kristen, gitu. Jadi tidak ada istilah Kristen setengah-setengah, nggak ada. Yang ada Kristen, pengikut Yesus. Ya, yang ada orang percaya dan tidak percaya. Kalau dia ngambang, dia bukan Kristen sebenarnya. Apalah, sebutin aja apa, tapi bukan Kristen. Karena Kristen pengikut Kristus. Tapi kalau gaya hidupnya ngikut yang lain, ngikut Romego, berarti bukan Kristen, kan? Bukan, saudara. Gak bisa separuh Kristus, separuh roh jahat. Gak bisa, saudara. Separuh Yesus, separuh Belzebul. Gak bisa, saudara. Gak mungkin. Gak mungkin. Amin. Jangan kita pimplan, taat sepenuhnya, jangan mendua hati. Kalau kita sudah pernah menerima Yesus, sudah dibaptis dulu mungkin, tapi kembali lagi kepada kepercayaan yang lama, kembali kepada dosa yang lama, atau murtad, maka akibatnya bisa lebih buruk daripada keadaan sebelumnya ketika dia belum mengenal Yesus. Lebih baik dia tidak kenal Yesus sama sekali. Petrus katakan gini, saudara. Sebab jika mereka artinya orang-orang yang murtad, saudara, meninggalkan Yesus, oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat, 2 Petrus 2:20, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Dosa lama diulangi lagi, sama saja kita bukan dalam kebiruan jahat yang lain, keadaan kita lebih buruk. Firman Tuhan katakan seperti babi, kembali ke mutahannya. Sama sih, gak ada. Tapi yang sama sekali. Amin. Jadi jangan main-main, saudaraku. Jangan kita kompromi. Sudah ikut Yesus sepenuhnya. Sepenuhnya, ketotal-totalnya, lepaskan semua paradigma yang lama, saudaraku. Lepaskan itu, hancurkan itu. Jadi manusia baru, benar-benar baru. Pikiran kita, gaya hidup kita, selera kita, benar-benar baru. Jangan kita seperti babi yang kembali ke dosa. Ya, firman Tuhan ada kata seperti itu, saudaraku. Di surat Petrus, saudaraku. Contohnya Yudas Iskariot, saudaraku. Dia murid Yesus. Sudah ikut Yesus berapa tahun, saudaraku? 3 tahun, oke? Sudah kenal Yesus, tidur sama Yesus, makan sama Yesus. Tapi dia tidak percaya sepenuhnya kepada Yesus. Dan akhirnya tergoda oleh iblis. Dan dia menjual Yesus sebanyak berapa? 30 keping uang perak. Akibatnya gimana juga? Lebih buruk bukan? Dia menyesal dan mati gantung diri. Itulah salah satu contoh. Kalau satu roja keluar, tapi dia masih kosong. Masuk lagi ke dunia yang lain, lebih buruk. Yudas mengalami, mati gantung diri karena menjual Yesus. Karena tidak sepenuh hati ikut Yesus. Saudara pengasih, mari kita selesaikan, saudaraku, dengan tuntas roh-roh jahat. Jangan kompromi, jangan dimanjain, saudaraku. Roh-roh jahat itu jika tidak ditangani dengan tuntas, ya, dengan iman kepada Yesus, dia bisa meluas, saudaraku. Makin berkembang kerjanya, saudaraku. Kalau kita kompromi dengan satu roh jahat saja, tidak diselesaikan dengan tuntas, dalam nama Tuhan Yesus, dia akan banyak berkembang. Cari temannya lagi. Sampai tujuannya tercapai, menghancurkan manusia itu. Untuk menentang kehendak Allah di dalam hidupnya. Itu misinya iblis dan roh-roh jahat. Tuntaskan. Satu pun roh jahat yang ada dalam kita masih menggoda kita. Satu dosa yang kita masih tidak mau tanggal. Tuntaskan, saudaraku. Sekarang juga, saudaraku. Karena nanti bisa lebih parah akibatnya, saudaraku. Dan kita tidak mau itu terjadi dalam hidup kita, saudaraku. Amin. Waspadalah. Amin. Roh jahat mencari rumah yang kosong. Rumah jiwa manusia yang kosong. Yang bersih tersapu dan rapi teratur. Mari isilah rumah jiwamu dengan Yesus. Minta Roh Kudus memenuhi kita semua tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Kita berdoa. Kita naikkan pujian dalam Yesus, kekuatan di hidupku. Bila pujian ini mengingatkan kita hanya dalam Yesus kekuatan kita. Jangan kita ragu takut kuasa apapun, kuasa kegelapan apapun. Pandang Yesus, pegang Yesus. Yesus yang kita pegang, bukan syarat-syarat, bukan aturan-aturan. Yesus yang kita pegang, kekuatan di hidupku. Thank you. hati kami. Kami mohon ampun Tuhan. Mungkin kami masih kompromi. Mungkin kami masih mendua hati. Mungkin Tuhan. Hanya Engkau yang tahu. Tapi Roh Kudus selidiki setiap hati. Jangan sampai Tuhan. Kami sudah duduk lama di gereja. Tapi kami masih kosong Tuhan. Tuhan Yesus, datanglah pagi ini. Tuhan Yesus, Engkau datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Datanglah bersama kami. Terbatas, kami tidak tahu Tuhan. Tapi tolong Tuhan, jangan ada yang masih kosong Tuhan. Tuhan Yesus, buka setiap hati. Biar mereka bisa menerimamu sepenuhnya sebagai Tuhan. Sebagai penjaga rumah jiwa mereka. Sebagai penjaga batin mereka. Sebagai penguasa hidup mereka. Sepenuhnya. Tuhan Yesus, tolonglah. Engkau tidak menghendaki satu orang pun binasa Tuhan. Engkau menghendaki kalau tidak semuanya diselamatkan Tuhan. Dan iblis dipermalukan. Roh-roh jahat dipermalukan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami minta kuasa Roh Kudus. Mungkin kami, beberapa kami mungkin sudah agak kering. Mungkin kami sudah agak gersang. Roh Kudus, penuhi kami kembali. Penuhi kembali. Penuhi kembali dengan urapan. Penuhi kembali Tuhan. Isi lagi jiwa kami ini. Dengan kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Agar kami bisa kembali menikmati Tuhan Yesus sepenuhnya. Menikmati firman Tuhan sepenuhnya. Menikmati kasih dan anugerah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Oh Tuhan. Biarlah ini terjadi dalam hidup kami. Bagi saudara-saudaraku di tempat ini. Dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan menjadi umat yang lebih dari pengenal. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan duduk kembali.